mana mungkin ku terima bila kau meminta yang lain. Mungkin engkau sukar menentukannya. Adakah diriku atau kekasihmu? Mana akhirnya cintaku ini? Adakah ia bermakna ataupun suratan takdir? Mungkin inilah janji si dia pada diri ini yang akan mengerti. Mana mungkin aku ini meneruskan memendam kecewa. Usah kita teruskan percintaan, kembalikan aku. Tak perlu kau sadari, kerana engkau tahu jawaban sebenar. Mana akhirnya cintaku ini? Adakah ia bermakna ataupun suratan takdir? Mengetahui.